Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas fikih seputar masalah zakat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan beberapa catatan terkait masarifuz zakah, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Melanjutkan beberapa poin. Kemarin kita sudah menyebutkan ada 3 poin yang perlu kita ketahui terkait masalah masarifuz zakah. Berikutnya kita akan membaca poin yang 4. Orang yang salah dalam menyalurkan zakat, maka wajib diulang. Orang yang salah dalam menyalurkan zakat, wajib diulang. Karena zakatnya, kata An-Nawawi, tidak menggugurkan kewajibannya. Dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab, dinyatakan walau farraqa rabbul mali fabana al madfu'a ilaihi ghaniyan lam yujzi anil fardhi. Kalau orang yang kaya itu atau si muzakki, dia membagikan zakatnya, rabbul mal, pemilik harta, dia membagikan zakatnya, fabana al madfu'a ilaihi ghaniyan, ternyata orang yang menerimanya adalah orang yang kaya. Maka itu tidak menggugurkan kewajiban zakatnya. Ketika dia bagikan sendiri harta zakat, ternyata penerimanya adalah orang yang kaya, maka itu tidak menggugurkan kewajiban zakatnya. Lalu beliau memberikan penjelasan. Apakah boleh ditarik ataukah tidak boleh ditarik kembali? Fa illam yakun bayyana annaha zakatun lam yarji. Kalau sebelumnya dia tidak pernah menjelaskan kalau uang ini adalah zakat, maka dia tidak bisa menarik kembali. Wa in bayyana raja'a fi ainiha. Tapi kalau sebelumnya dia sudah menjelaskan, maka dia boleh menarik kembali fi ainiha, harta yang dia serahkan tadi. Sehingga kalau bentuknya zakat beras, maka diambil berasnya kembali. Kalau bentuknya zakat binatang, maka binatangnya diambil kembali. Kalau bentuknya uang, ya uangnya diambil kembali. Fa in talifat, jika ternyata harta itu sudah tidak ada. Misalnya berasnya sudah dimakan atau kambingnya sudah disembelih. Fa fi badaliha. Maka bisa diminta gantinya. Tadi sudah menerima kambing, sekarang kau kembalikan kambing. Fa'idha qabadahu sorofahu ila fakirin akhar. Kalau sudah dia terima, si muzaki tadi narik dan ternyata dikasih, maka dia serahkan kepada orang fakir yang lain. Ila fakirin akhar. Fa'in ta'adzaral istirja. Dan jika tidak memungkinkan untuk ditarik kembali, fahal yajibud dhaman wal ikhraju thanian, apakah dia berkewajiban untuk mengeluarkan ulang dan dia harus nanggung resiko? Ala al-malik, yang itu merupakan kewajiban bagi pemilik. Fihi qaulan masyhuran, ada 2 pendapat yang masyhur dalam hal ini. Dzakarahumal musannif bidalilihima, dan disebutkan oleh penulis kitab Al-Muhadzab masing-masing dengan dalilnya. As-sahhuhuma, pendapat yang lebih sahih, wa huwal jadid, dan itu adalah pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid, yajibu, wajib untuk mengulang. Wal qadimu la yajibu, sedangkan menurut pendapat qadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama sebelum beliau pindah dari Irak, kata beliau, la yajib, tidak wajib. Sehingga ada khilaf dalam qaul Syafi'iyah atau dalam pendapat Imam Syafi'i terkait apakah wajib diulang ataukah tidak jika tidak memungkinkan untuk ditarik kembali. Baik. Sehingga bisa kita berikan catatan di sini terkait orang yang salah dalam bayar zakat. Salah dalam bayar zakat. Salah dalam menyerahkan zakat. Yang dimaksud salah dalam menyerahkan zakat, salah sasarannya. Sehingga yang dia beri bukan termasuk mustahik. Maka di situ ada keterangan, pertama, zakatnya harus diulang. Zakatnya tidak, mungkin yang lebih tepat istilahnya adalah tidak menggugurkan kewajiban. Zakatnya tidak menggugurkan kewajiban. Artinya kewajiban itu masih menjadi tanggung jawab dia dan harus dia laksanakan. Kemudian di sini ada keterangan, apakah boleh ditarik kembali? Lalu kata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau ngasih rincian. Jika sebelumnya sudah memberitahu maka boleh ditarik. Sehingga misalnya kita sampaikan kepada penerima, Bapak, ini zakat dari saya. Dan tentu saja yang tahu bahwasanya orang itu kaya ataukah tidak adalah penerima, dia tahu. Penerima itu tahu saya ini termasuk orang kaya ataukah tidak. Sehingga dia juga tahu apakah saya berhak menerima zakat ataukah tidak. Setelah diberitahu ini zakat, tapi ternyata dia masih menerima, maka boleh ditarik. Dan jika benda zakat itu, objek zakat itu sudah tidak ada, maka digantikan dengan benda yang lain, objek yang lain yang semisal. Ya. Dia keluarkan badalnya. Kemudian yang kedua, jika sebelumnya tidak diberitahu, dia nggak ngomong kalau itu zakat. Langsung dikasihkan kepada seseorang. Ternyata dia baru dapat info bahwasanya orang itu adalah orang yang kaya. Apakah boleh ditarik? Ya. Di sini tadi dijelaskan. Kalau dia belum fa'ilam yakun bayyana annaha zakatun lam yarji. Kalau sebelumnya dia belum menjelaskan, maka dia tidak boleh menariknya. Jika sebelumnya tidak diberitahu, maka tidak boleh ditarik. Sehingga harus dia ganti. Harus dia ganti. Kemudian yang ketiga. Dia sudah memberitahu, tapi ternyata penerima tidak mau ngasih. Tidak mau mengembalikan. Jika tidak memungkinkan, untuk ditarik. Padahal dia sudah memberitahu. Misalnya penerima enggak mau mengembalikan atau penerimanya sudah pergi misalnya. Ada orang bagi zakat di masjid. Dia bagi zakat di masjid, kemudian dia bagi-bagikan kepada seluruh jamaah. Selesai bagi zakat, ada selesai sholat, kemudian jamaah itu pulang. Ternyata yang pulang ini salah satunya naik BMW misalnya. Ada yang naik CRV, ada yang naik BMW, ada yang naik apa mobil-mobil mewah yang lain. Ada yang naik Alphard misalnya. Lalu si Muzaki diberitahu, Pak, tadi yang menerima itu ada yang naik BMW, ada yang naik kendaraan ini. Akhirnya dia merasa, loh, oh berarti apa yang tadi saya berikan salah sasaran. Dan tidak mungkin dia tarik, karena dia nggak kenal. Siapa penerima, kemudian cara menghubunginya bagaimana, dia gak kenal. Karena tidak memungkinkan untuk ditarik, Nah, di sini apakah wajib diulang? Apakah wajib diulang? Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Pendapat yang pertama wajib, zakatnya harus diulang. Pendapat yang kedua tidak wajib. Dan ini adalah pendapat al-jadid, qaul Imam Syafi'i yang baru. Pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid. Kalau dalam qaul qadim, beliau tidak menyatakan wajib. Wallahu alam. Ini rincian terkait orang yang salah dalam menyalurkan zakat. Dan terkait kepentingan hal ini, maka jika ada seorang muzaki, orang yang mau menyerahkan zakat, dia serahkan zakatnya melalui lembaga. Maka muzaki ini wajib untuk memberitahu bahwasanya itu zakat. Kenapa wajib untuk memberitahu? Jadi dia wajib info bahwasanya itu zakat. Kenapa harus info kalau itu zakat? Karena nanti lembaga ini bisa menyalurkan dengan benar kepada siapa dana ini akan disalurkan. Apalagi jika lembaga ini bukan lembaga khusus penampung zakat. Di sini ada wakaf, ada infak, ada donasi operasional, ada donasi iftar, ada uang riba, masuk semua. Ya. Wakaf, kemudian ada infak, kemudian ada sedekah operasional, ada donasi untuk korban banjir, ada uang riba, ada uang syubhat, masuk semua. Termasuk zakat juga masuk misalnya. Ya, maka yang ini harus dinyatakan saat penyerahan. Sehingga muzaki ketika menyerahkan dana, dia sampaikan, ini zakat dari kami. Jangan cuma transfer, kemudian gak ada keterangan. Karena jika itu dilakukan, maka akan merepotkan bagi lembaga ini dalam menyalurkannya. Apakah ini nanti boleh disalurkan untuk misalnya kepentingan sosial, kegiatan-kegiatan yang sifatnya mubah, atau untuk kegiatan atau untuk proyek fasos, perbaikan jalan, yang itu sebenarnya diambilkan dari dana riba. Ataukah boleh diberikan kepada korban bencana, nanti jadi donasi banjir, donasi apalagi misalnya donasi tanah longsor. Ataukah boleh dipakai untuk para karyawan, sedekah operasional. Apakah boleh untuk infak yang diberikan umum, siapapun boleh menerima. Ataukah wakaf yang dia ditujukan untuk kegiatan yang permanen. Ya. Makanya ini semuanya harus ditegaskan, ini zakat, ini infak, dan seterusnya. Tayyib, insya Allah cukup mudah untuk dipahami dalam hal ini. Lain halnya dengan seperti ini ya. Kasus yang kedua adalah orang yang menyerahkan zakat itu kepada sasarannya langsung. Sehingga muzaki menyerahkan zakat ke sasaran. Menyerahkan zakat ke sasaran. Dalam hal ini tidak dianjurkan untuk memberitahu. Selama muzaki yakin sasaran adalah mustahik yang dia berhak dapat zakat, maka tidak dianjurkan untuk memberitahu. Anda bisa kasihkan tanpa menyampaikan bahwasanya itu adalah zakat. Baik, terus niatnya gimana Pak? Niatnya itu sebelum Anda bayar, sebelum Anda menyerahkan. Sehingga bedakan antara saat penyerahan dengan saat mau bayar. Saat penyerahan ini tidak perlu menyampaikan, tidak perlu menginfo kalau itu zakat. Tapi Anda sudah punya niat kalau ini adalah zakat. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian kita beralih ke catatan berikutnya. Dianjurkan untuk memberikan zakat kepada kerabat. Dianjurkan untuk memberikan zakat kepada kerabat. Dan tentu saja kerabat yang dimaksud adalah kerabat yang berhak untuk menerima zakat. Sehingga dianjurkan memberikan zakat pada kerabat yang dia adalah mustahik, baik di posisi sebagai fakir, miskin, atau gharimin, atau ibnu sabil, atau yang lainnya. Tayyib. Kenapa dianjurkan seperti ini? Ketika ini dilakukan maka nilainya dua. Zakat plus silaturahmi. Sehingga ada dua nilai di situ. Pertama adalah zakat, yang kedua nyambung silaturahmi. Dan Nabi SAW pernah menganjurkan ini dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, "Inna sadaqata 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dzirrahim itsnatan sadaqatun wasilah." Sesungguhnya zakat kepada orang miskin itu statusnya zakat biasa. Tapi ketika diberikan kepada dzirrahim, kepada orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, itsnatan, maka nilainya ada dua. Sadaqatun wasilah, nilai yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah nyambung silaturahmi. Sehingga ada tambahan pahala ketika zakat itu diberikan kepada kerabat. Makanya jadikan itu sebagai prioritas. Ya, silakan Anda berikan kepada para kerabat yang tidak mampu, karena ketika itu diberikan kepada mereka, maka mereka yang menyerahkan zakat akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Tayyib. Atau pahala dua, yang pertama zakat, yang kedua silaturahmi. Catatan yang keenam, ada keterangan dari Imam As-Sa'di tentang penerima zakat. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya penerima zakat itu ada dua. Nau'un yu'ta lihajatihi, wa nau'un yu'ta lihajatil muslimina ilai. Ada orang yang diberi zakat untuk menutupi kebutuhannya. Penerima zakat, mustahik, kata Imam As-Sa'di ada dua. Ada mustahik yang diberi zakat karena kebutuhan pribadinya. Misalnya apa? Di sini beliau sebutkan ada empat. Fakir, miskin, ibnu sabil, dan gharimin. Fakir, miskin, ibnu sabil, dan gharimin untuk kepentingan pribadi. Tayyib. Yang kedua, nau'un yu'ta lihajatil muslimina ilai. Ada orang yang diberi zakat karena kaum muslimin butuh kepadanya. Kaum muslimin membutuhkannya. Dan di situ adalah amil, mu'allaf, gharim li'islahi dhatil bain, dan ibnu sabil. Kita sebutkan, amil, mu'allaf, gharim li'islahi dhatil bain, dan ibnu sabil. Yang pertama adalah amil. Kenapa dia masuk kategori yang kedua? Orang butuh keberadaan amil yang dia narik zakat. Ya. Kemudian dia menakar zakat, dia berusaha untuk mendudukkan porsi zakat dengan benar. Maka masyarakat butuh amil yang ngurusi zakat, ngurusi dana zakat. Yang kedua adalah mu'alaf, qulubuhum. Tujuannya adalah dalam rangka menarik orang ini untuk semakin cinta Islam. Sehingga dia dikuatkan dengan cara diberi zakat. Nah, ketika dia dikuatkan akan mendukung kaum muslimin. Yang ketiga adalah gharim li islahi dzatil bain, orang yang berutang dalam rangka untuk mendamaikan orang yang sedang sengketa. Sebagaimana yang dulu pernah pertemuan kemarin kita sampaikan bahwa gharim itu ada dua. Ada gharim yang dia untuk kepentingan pribadi. Misalnya utang untuk pengobatan atau biaya pendidikan. Dan ada gharim untuk islah dzatil bain. Orang yang berutang untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang sengketa. Ya. Si A, kelompok si A dengan kelompok si B. Kampung A, kampung B. Mereka berantem, sengketa. dan mereka belum sepakat terkait masalah kompensasi misalnya. Sehingga misalnya kelompok A melukai anggota kelompok B. Lalu kelompok B minta kompensasi berupa nilai sekian juta. Misalnya 100 juta. Kelompok A enggak mau. Akhirnya mereka saling tegang. Terus datang si X. Dan dia menjadi penengah. Lalu dia menyampaikan. Begini saja. 100 juta saya bantu. Ya, saya bantu. Yang penting pokoknya kalian jangan sampai berantem. Akhirnya karena si X membantu, mereka pun menerima, sepakat dengan itu. Kemudian si X yang nanggung beban untuk memberikan nilai 100 juta kepada kelompok A. Tayyip. Nah, orang yang utang semacam ini adalah gharimin li islahi dzatil bain. Dan gharimin li islahi dzatil bain, orang yang berutang dalam rangka untuk mendamaikan orang yang sengketa, dia berhak untuk meminta-minta dan berhak untuk mendapatkan zakat. Selanjutnya, ada empat pihak yang berhak menerima zakat meskipun dia adalah orang yang kaya. Ada empat pihak yang berhak dapat zakat meskipun dia kaya. Siapa saja mereka? Mereka adalah mujahid fisabilillah. Yang kedua adalah amil. Berikutnya adalah mu'allaf. Dan yang keempat adalah gharimin untuk mendamaikan orang yang sedang sengketa. Ada empat orang yang dia berhak dapat zakat meskipun dia kaya. Mujahid fisabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua amil. Meskipun amil itu kaya, dia berhak dapat sebagian zakat sebagai upah atas kerjanya. Yang ketiga adalah gharimin yang mendamaikan orang yang sedang sengketa. Tadi ceritanya kita sudah sebutkan. Bisa jadi dia kaya, tapi dia gak mampu untuk mencukupi kebutuhan, untuk mencukupi semua tanggung jawabnya. Dia boleh dibantu dari zakat. Dan yang keempat adalah mu'allaf. Meskipun mu'allaf ini orang yang kaya, tapi jika kita memberi dengan tujuan agar dia mau masuk Islam atau mau membela Islam dalam rangka ta'liful qulub, hukumnya diperbolehkan. Dan Nabi SAW memberikan sedekah kepada para pemuka kaum dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka ditaklukkan oleh Rasulullah SAW hatinya dengan cara diberi sesuatu. Sampai di antara mereka ada yang dikasih oleh Nabi SAW kambing satu lembah. Lalu dia pulang ke kampung halamannya. Dan dia mengatakan, ya qaumi aslimu. Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa inna Muhammadan qad a'ta syai'an ma akhsal faqah. Sesungguhnya Muhammad telah memberikan kepadaku sesuatu yang menunjukkan kalau dia itu enggak takut miskin. Muhammad telah memberikan pemberian kepadaku yang menunjukkan kalau dia itu enggak takut miskin. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, ada sebagian orang yang kepala suku yang dia dikasih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jumlah yang banyak. Lalu dia setelah masuk Islam berkomentar, dulu manusia yang paling aku benci adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang manusia yang paling aku cintai adalah Muhammad. Allah Ta'ala ajarkan ini dalam Al-Quran. Idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak orang yang benci kepadamu dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang lebih baik dibandingkan sikap dia. Dia mungkin kasar, dia jahat, tapi kita tidak kasar, kita lembut, kita tidak membalas kejahatannya, bahkan kita memberikan sesuatu kepadanya. Apa kata Allah? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang sebelumnya ada rasa permusuhan di antara kalian, ada fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa, ketika ada orang yang sebelumnya punya rasa permusuhan dengan kalian, ka'annahu waliyun hamim, maka seolah-olah dia menjadi seorang wali, teman yang hamim, yang dekat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia bisa mengalami perubahan drastis ketika dia dikasih sesuatu. Dan metode ini yang bisa kita gunakan sebagai salah satu metodologi dakwah. Mungkin di sini kita ditolak, di sini ditolak, di sini ditolak. Tayyib. Jangan nampakkan sikap kasar jika kemudian kita ingin merangkul mereka untuk menjadi teman kita. Tapi kita kasih kepada mereka, kemudian kita jadikan mereka sebagai kawan. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat, dan praktek inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak di antara orang-orang Badui yang mereka masuk Islam karena tujuan ingin mendapatkan sesuatu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masyarakat paham Muhammad itu suka bagi-bagi harta. Sehingga kamu kalau ingin mendapatkan harta, silakan bergabung dengan kelompoknya Muhammad. Akhirnya banyak orang Badui yang masuk Islam salah satunya karena ini. Nah, setelah mereka kenal Islam, kemudian mendengarkan wahyu, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ceramah hadis, lalu mereka mendapatkan ada perubahan. Jadi kan di situ cuman sebatas pembuka pintu. Hadiah ini sebagai pembuka pintu. Ketika pintu itu sudah terbuka, mereka masuk, lalu mendengar mereka. Mendengar ayat Allah, mendengar sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar tausiah. Kok beda, Pak ya, dengan pengajian sebelumnya? Kok beda ya? Ini saya kayaknya lebih mantap. Akhirnya dia lebih mendekat-mendekat, jadilah dia kawan. Tayyib. Mereka lah para mu'allaf yang ditaklukkan hatinya dalam rangka untuk membela kaum muslimin. Tayyib. Selanjutnya kita akan membaca 9 pihak yang tidak berhak mendapatkan zakat. 9 orang yang dia tidak berhak menerima zakat. Siapa saja mereka? Syekh Dr. Sa'ad bin Mahaf Al-Qahtani menyebutkan ada 9 orang yang dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Yang pertama adalah orang yang tidak berhak menerima zakat. Ada 9 ya. Siapa saja mereka ini? Yang pertama adalah orang kafir. Kecuali mu'allaf. Nah, untuk menilai dia mu'allaf ataukah tidak adalah dengan mengukur apakah ada peluang bagi dia untuk masuk Islam, peluang untuk membela Islam, ada keinginan untuk simpati terhadap Islam, dan seterusnya. Ketika dia di posisi sebagai mu'allaf, maka dia berhak untuk menerima zakat. Tapi kalau dia bukan mu'allaf, misalnya kayaknya orang ini gak ada keinginan untuk masuk Islam, bahkan dia cuek dengan Islam, dan seterusnya, maka tidak berhak untuk menerima zakat. Kaitannya dengan ini adalah, jika ada orang yang gak sholat, apakah berhak menerima zakat? Padahal orang yang gak sholat itu termasuk, menurut sebagian pendapat, dia orang kafir. Nah, miskin gak sholat. Berarti dia memenuhi standar miskin, tapi dia tidak sholat. Tidak sholat ini statusnya keluar dari Islam. Kalau kita mengambil pendapat bahwa orang yang tidak sholat adalah orang kafir keluar dari Islam, maka sekalipun orang ini KTP-nya muslim, tapi karena dia gak sholat, maka dia tidak dikasih zakat. Sehingga mungkin dijadikan syarat. Ya, Bapak akan kami kasih zakat, tapi dengan syarat harus sholat dulu. Sehingga dia dibiasakan untuk sholat 5 waktu, di absen di masjid. Pokoknya kalau sholat, selama satu bulan ini, nanti di akhir bulan akan menerima zakat. Kalau dia mau seperti itu, berhak menerima zakat. Ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama tentang syarat bahwasanya di antara penerima zakat harus orang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan yang pertama adalah dalil dari hadis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau menyampaikan, fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat untuk mereka. Diambilkan dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Dan itu dakwah tahapan ketiga. Setelah Mu'ad diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengajarkan mereka agar mau masuk Islam, agar mereka menjalankan sholat, lalu mereka diajarkan untuk bayar zakat. فَخَصَّهُمْ بِصَرْفِهَا إِلَى فُقَرَائِهِمْ كَمَا خَصَّهُمْ بِوُجُوبِهَا عَلَى أَغْنِيَئِهِمْ وَالْمُرَادْ أَغْنِيَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَفُقَرَاؤُهُمْ. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa zakat diserahkan kepada orang fakir mereka, sebagaimana zakat wajib diambil dari orang kaya mereka. Dan yang dimaksud kaya dan miskin mereka, mereka di sini adalah kaum muslimin yang mau menerima Islam yang disampaikan oleh Mu'ad. Kata Ibnul Mundhir dalam ijma'nya, beliau mengatakan, wa ajma'u ala annahu la yu'ta min zakatil mali ahadun min ahli dhimma. Ulama sepakat bahasanya, orang-orang kafir dhimmi, mereka tidak diberi zakat harta. Ibnu Qudama juga mengatakan, la na'lamu baina ahli al-ilmi khilafan fi anna zakat al-amwali la tu'ta li kafirin wala li mamluk. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama bahwa zakat harta tidak boleh diberikan kepada orang kafir atau budak. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah ahli bait. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum Banu Hashim, dan mereka adalah Banu Hashim berdasarkan hadis dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah. Nabi SAW bersabda, inna sadaqata la tambagi li ali Muhammadin SAW innama hiya awsakhun nas. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada ahli bait Muhammad SAW. Zakat itu kotoran manusia. Disebut kotoran karena dia adalah kewajiban syariat yang dibebankan kepada orang yang sudah memiliki harta satu nisab untuk mensucikan hartanya. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan ausakhun nas, itu media yang digunakan untuk membersihkan harta para masyarakat yang kaya. Dan cukup jelas insyaAllah. Lalu mereka dapat dari mana? Bani Hashim mendapatkan dari ghanimah, bukan mendapatkan dari zakat. Yang dimaksud ahli bait di sini adalah Bani Hashim. Sehingga termasuk keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena dia juga Bani Hashim. Dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keturunan Bani Hashim yang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak berhak dapat zakat. Yang ketiga adalah mawali Bani Hashim, mantan budak Bani Hashim. Mantan budak Bani Hashim. Karena mantan budak ini statusnya sama sebagaimana mereka, dalam arti dinisbahkan kepada mereka. Ini ada satu riwayat dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang untuk menarik zakat dari Bani Makhzum. Faqala li Abi Rafi' ishabni fa innaka tusibu minha. Kemudian ada salah satu orang yang mengatakan kepada Abu Rafi', dampingi aku karena engkau akan mendapatkan sebagian dari zakat. Lalu kata Abu Rafi', ketika kami mendatangi Nabi SAW, fa'as'aluhu, aku pun bertanya kepada beliau. Fa'atahu, lalu orang ini yang merupakan mantan budak Bani Hashim datang. Fa'sa'alahu, faqala, lalu dia minta zakat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mawalil qawm min anfusihim, wa inna la tahillulana sadaqah, dan tidak halal bagi kami untuk menerima sedekah. Mantan budak satu kaum itu bagian dari kaum itu, dan kami tidak berhak untuk mendapatkan sedekah. Sehingga mantan budak Bani Hashim, mereka dilarang untuk menerima sedekah. Wallahu alam. Yang keempat adalah budak. Mamluk, budak. Yang dimaksud di sini adalah budak yang belum ada keinginan untuk dimerdekakan oleh tuannya. Tidak berhak untuk menerima zakat, karena kalau dia diberi zakat, maka nanti harta itu menjadi milik tuannya. Karena harta budak adalah harta tuannya. Lalu apa yang dimaksud zakat itu diberikan kepada budak? Maksudnya adalah untuk membebaskan budak. Sedangkan budak ini tidak ingin dimerdekakan oleh tuannya. Maka zakat diberikan kepada budak ini akan menyebabkan zakat itu diterima oleh tuannya. Nah, dan Ibnu Qudamah mengatakan, wa jumlatuhu annahu yajuzu lil 'amil ay ya'khudha ummalatahu min az-zakah sawa'an kana hurran aw 'abdan. Jadi budak tidak boleh menerima zakat kecuali jika budak ini sebagai amil dari zakat. Kalau dia sebagai amil, maka dia berhak meskipun nanti diambil oleh tuannya. Wallahu a'lam. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima adalah orang yang kaya. Atau orang yang mampu bekerja. Insyaallah nanti kita akan bahas ini. Ada anak muda tapi miskin dan dia mampu untuk cari pekerjaan sendiri. Apakah berhak untuk dapat zakat? Insyaallah nanti akan kita bahas karena ada khilaf di antara ulama, dan di sini penulis mengatakan dia termasuk di antara orang yang tidak berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya yang keenam. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala hadza fiha lighaniyyin wala liqawiyyin muktasib. Tidak berhak untuk mendapatkan zakat orang yang kaya atau orang yang kuat yang masih bisa bekerja. Selanjutnya yang keenam adalah la tudfa'u zakatu ila imra'atin faqirah tahta ghaniyyin yunfiqu 'alaiha. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang miskin, tapi dia ikut orang yang kaya. Sebagai keluarga dari orang kaya itu. Misalnya, wanita yang dia gak bekerja. Ibu-ibu yang sudah sepuh misalnya. Dia gak mungkin bekerja. Dan dia termasuk orang yang gak mampu, tapi ikut anaknya yang kaya. Atau ikut suaminya yang kaya. Atau ikut siapa lagi yang kaya. Maka zakat tidak boleh diberikan kepada wanita semacam ini. Ibnu Qudamah mengatakan, wa idza kana lil mar'ati zaujun musirun yunfiqu 'alaiha lam yajuz daf'uz zakati ilaiha. Apabila wanita itu memiliki suami yang yang kaya dan dia diberi nafkah oleh suaminya, maka tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Baik, dan ini kemarin sudah kita bahas ya. Jadi orang miskin yang ikut orang kaya. Dan yang kita maksud dengan ikut di sini adalah dia menjadi orang yang dinafkahi oleh orang yang kaya. Selanjutnya, yang ketujuh. Yang ketujuh adalah orang yang wajib untuk kita nafkahi. Orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Kalau nomor 6 itu bicara tentang orang lain. Kalau nomor 7 bicara keluarga kita. Orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Dan yang wajib dinafkahi itu ada 3 ya. Orang yang wajib dinafkahi oleh orang lain, kaitannya dengan masalah zakat itu ada 2 macam. Pertama, yang wajib dinafkahi karena hubungan kekerabatan. Dan ini ada 2. Pertama, usul. Usul itu bapak, ibu ke atas. Bapak, kakek, kemudian buyut, kemudian canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, dan seterusnya ke atas. Termasuk ibu, ibu berarti nenek, dan seterusnya ke atas. Kemudian ada furu. Furu adalah anak dan seterusnya ke bawah. Yang kedua, orang yang wajib dinafkahi karena hubungan pernikahan. Dan ini hanya 1, yaitu istri. Baik, mertua tidak. Yang wajib dinafkahi hanyalah istri. Baik. Kerabat itu bisa enggak dibatalkan? Membatalkan kekerabatan bisa enggak? Enggak bisa. Kalau membatalkan pernikahan, bisa. Makanya kalau pernikahannya sudah dibatalkan alias cerai, maka sang istri tidak wajib dizakati karena dia sudah jadi mantan istri. Nah, atau tidak wajib dinafkahi, bukan? Tidak wajib dizakati, tidak wajib dinafkahi. Dan ketika dia sudah menjadi janda, kemudian dia enggak mampu, meskipun mantan suaminya kaya, dia berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya yang ke-8. Yang ke-8 siapakah orang yang wajib di orang yang tidak boleh menerima zakat? Yang ke-8 adalah al-mubtadi wal fasik alladzina yusarrifunaha fil fisqi wal isyan. Yang ke-8 adalah orang fasik atau ahli, orang yang punya penyimpangan, al-mubtadi, orang yang punya penyimpangan, pelaku penyimpangan akidah. Pelaku penyimpangan akidah. Dan dia akan gunakan harta itu untuk perbuatan kefasikannya. Misalnya muslim, sholat, tapi suka mendem. Dia kalau dikasih zakat, wah nanti zakat itu akan digunakan untuk beli minuman keras, mabu-mabuan, dan seterusnya. Nah ini mohon untuk diperhatikan ya. Di perempatan-perempatan itu kadang ada anak-anak usia remaja, usia SMP, SMA, yang mereka minta-minta. Ya. Kadang ada yang berpenampilan, apa misalnya, ada yang berpenampilan, apa namanya? Silverman, jadi silverman, jadi patung, terus minta-minta. Kita tidak tahu kenapa di negara kita seperti ini dibiarkan. Ya. Padahal itu sangat berbahaya bagi masa depan mereka. Sangat kasihan kalau kita melihat seperti itu. Dan kami sangat berharap, kita sangat berharap semoga pemerintah segera melakukan tindakan yang real untuk mengatasi keberadaan mereka. Karena kayaknya ini semakin semakin menyebar. Ada juga anak-anak punk gitu ya. Anak-anak punk terus dia minta-minta sambil ngamen. Dan ada indikator kuat kalau dana itu ketika sudah terkumpul akan digunakan untuk hal yang membahayakan. Misalnya untuk mabuk-mabukan, bahkan kadang untuk apa, untuk narkoba dan seterusnya. Waliyadzubillah. Makanya kami tekankan, jangan ngasih apapun ke mereka. Dan jangan sampai kita merasa kasihan. Justru ketika kita ngasih, kita tidak merasa kasihan dengan mereka. Karena dana itu akan dipakai oleh mereka untuk tindakan yang sia-sia, bahkan berbahaya bagi masyarakat. Kemudian yang kesembilan adalah kegiatan sosial selain delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat. Kegiatan sosial selain golongan yang berhak dapat zakat. Contohnya apa? Di sini disebutkan contohnya adalah masjid, kemudian memperbaiki jalan, termasuk di antaranya adalah untuk misalnya rumah sakit dan seterusnya. Di sini penulis Syekh Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani menyebutkan bahwa proyek-proyek semacam ini tidak boleh diambilkan dari zakat. Sehingga perbaikan jalan tidak boleh pakai zakat. Pembuatan solokan juga tidak boleh menggunakan dana zakat. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga beberapa catatan ini semakin menambah pemahaman kita terkait seperti apakah aturan zakat dan bagaimana cara menyalurkan zakat yang benar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan SDTQ MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 74410499999, atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082-1234574. Jazakumullahu khairan. Nah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sebelum kami membuka pertanyaan dari para pemirsa, ada sedikit pertanyaan terkait masalah menjadikan hari Isra Mi'raj sebagai hari berbekam. Ada poster yang sudah beredar cukup ma'ruf ya. Poster itu menyebutkan bahwa tanggal 27 Rajab adalah hari untuk berbekam, karena ini merupakan hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj. Dan ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pesan dari para malaikat untuk memerintahkan umatnya agar berbekam. Tentang pesan ini disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang malam ketika beliau melakukan Isra Mi'raj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annahu lam yamurra ala mala'in minal malaikati illa amaruhu an mur ummataka bil hijamah." Bahwa ketika malam Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pesan, setiap kali beliau ketemu malaikat, Maka malaikat itu memerintahkan kepada beliau, perintahkan umatmu untuk berbekam. Hadisnya sahih, riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan kita mengakui keabsahan hadis ini. Tayyib. Namun apakah hadis ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk berbekam di tanggal 27 Rajab? Baik. Ada beberapa sudut pandang untuk bisa melihat ini. Pertama, kapan Isra Mi'raj itu terjadi? Apakah di tanggal 27 Rajab? Apakah di bulan Rajab ataukah di bulan yang lain? Tidak ada kesepakatan ahli sejarah dalam masalah ini. Mereka berbeda pendapat, Isra Mi'raj itu terjadi kapan? Apakah di bulan Rajab ataukah di bulan-bulan yang lain? Bahkan ada sebagian ulama semacam Al-Hafidz Abu Syamah rahimahullah, beliau mengingkari pendapat yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Dan ada satu pernyataan beliau bahwa yang mengatakan Isra Mi'raj di bulan Rajab itu adalah komentar tukang cerita, para pendongeng yang dia bukan ahli hadis. Artinya secara sanad tentang keberadaan bulan Rajab sebagai bulan Isra Mi'raj itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Karena itu kita tidak mengetahui waktu yang pasti Isra Mi'raj itu di bulan apa. Yang jelas Isra Mi'raj adalah kejadian yang real. Tapi di bulan apa itu terjadi? Wallahu ta'ala alam, tidak ada riwayat yang bisa kita jadikan sebagai acuan, baik dari Nabi SAW maupun para sahabat. Dan ahli sejarah sendiri mereka khilaf, berbeda pendapat kapan kejadian Isra Mi'raj itu terjadi. Sehingga kalau kita memaksakan diri, pokoknya harus kita tetapkan bulan Rajab. Landasannya apa? Anda memutuskan bahwasanya Isra Mi'raj jatuh di bulan Rajab, landasannya apa? Padahal masih ada khilaf di antara itu. Ulama yang mengatakan Isra Mi'raj terjadi bulan Ramadan, terjadi di bulan Muharram, mereka tidak mau menerima dengan orang yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Yang kedua, anggaplah misalnya Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Sehingga kita menguatkan pendapat sebagian ahli sejarah yang mengatakan bahwa kejadian Isra Mi'raj ada di bulan Rajab. Misalnya kita kuatkan pendapat itu. Lalu tanggalnya tanggal berapa? Ini juga masih khilaf. Ya sudah Pak, ikuti saja tanggal 27. Baik, kita kuatkan pendapat yang mengatakan tanggal 27 Rajab. Lalu apakah di sini, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan untuk berbekam di tanggal 27 Rajab? Sama sekali tidak ada hubungannya. Malaikat menyuruh Nabi Muhammad SAW agar memerintahkan umatnya untuk berbekam, kejadiannya saat Isra Mi'raj, ketika beliau ketemu dengan para malaikat. Namun bukan berarti bahwasanya di tanggal itu dianjurkan untuk berbekam. Beliau hanya mendapatkan pesan, perintahkan umatmu untuk berbekam. Kapan? Ya gak ada keterangannya. Bisa di tanggal 27 Rajab, di tanggal-tanggal yang lain, ya, orang bisa berbekam. Yang jelas pokoknya, perintahkan umatmu untuk berbekam. Waktunya bebas. Karena itu, pendalilan semacam ini jelas keliru. Dan kita khawatirkan, kalau itu terjadi, maka nanti jadinya ada banyak sekali hari-hari yang istimewa. Dan betapa mudahnya kaum muslimin membuat hari yang istimewa. Karena ini di hari Isra Mi'raj, maka hari Isra Mi'raj adalah hari berbekam. Karena ini di hari apalagi misalnya, hari Nabi SAW pertama kali berpoligami. Ya. Beliau pertama nikah dengan Khadijah. Dan selama nikah dengan Khadijah, beliau tidak menikah dengan wanita siapapun. Sampai Khadijah meninggal, lalu beliau menikah dengan Saudah. Setelah itu beliau menikah dengan Aisyah. Kemudian beliau menikah dengan para wanita yang lain. Lalu dititeni, wah, Nabi SAW nikah dengan Aisyah itu tanggal berapa, bulan apa? Wah, ini adalah hari poligami internasional. Wah, nanti jadinya gak karuan. Nabi SAW punya anak pertama tanggal berapa, bulan apa? nanti kemudian dijadikan hari apa misalnya, hari untuk beranak internasional. Nabi SAW melakukan ini tanggal apa, bulan apa? Padahal itu semuanya sifatnya adalah qadiyatul ain, kejadian yang insidental. Dan qadiyatul ain atau waqa'atul ain itu termasuk di antara kejadian yang kondisinya tidak dijadikan sebagai apa? Sebagai acuan hukum. Artinya ini terjadi di bulan sekian, bukan berarti bahasnya bulan sekian itu adalah bulan di mana dianjurkan untuk melakukan kegiatan itu, karena sifatnya hanya insidental. Andaikan itu terjadi di luar bulan itu, wah nanti pindah lagi, geser. Ya. Padahal tidak ada kesengajaan. Misalnya apa? Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Maka dianjurkan untuk perang setiap bulan Ramadan. Bukan demikian. Tidak ada kesengajaan milih bulan ketika itu. Tayyib. Mohon untuk diperhatikan. Di antara kebiasaan masyarakat menjadikan peristiwa istimewa sebagai hari besar, itu adalah kebiasaan masyarakat Yahudi. Makanya hari besar Islam itu bukan berdasarkan peristiwa sejarah, tapi berdasarkan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Anda bisa lihat tanggal 1 Syawal dalam sejarah Nabi SAW itu ada apa? Apakah kemenangan dari perang Badar, kemenangan perang Uhud, kemenangan perang apa, kemenangan perang Ahzab? Tidak ada. Satu Syawal itu hari raya, latar belakang sejarahnya apa? Tidak ada. 10 Dzulhijjah sebagai Idul Adha, latar belakang sejarahnya apa? Tidak ada pula. Terus, kenapa dia dijadikan sebagai hari raya? Karena Allah yang milih. Sebagaimana dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih hari raya untuk kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan, "Atakum wa fikum yaumani tal'abuna fihima." Aku mendatangi kalian sementara kalian punya dua hari raya yang kalian gunakan untuk bermain. Dan itu adalah hari raya Nairuz dan Mihrajan yang dimeriahkan oleh penduduk Madinah sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah. Ketika beliau sampai di kota Madinah, mereka masih merayakan itu. Lalu Nabi SAW melarangnya, jangan kalian rayakan lagi Nairuz dan Mihrajan, karena ini peninggalan Majusi. Kemudian beliau mengatakan, Waqad abdalahuma Allahu khairan minhuma. Dan Allah telah menggantikan dua hari raya ini dengan yang lebih baik untuk kalian dibandingkan dua hari raya ini. Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara menjadikan hari bersejarah sebagai hari besar itu kebiasaan Yahudi. Datang orang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, atau Yahudi ini bertanya kepada Umar, "Laqad unzilat fikum ayatun. Lau unzila fina la ja'altahu 'idan." Ada satu ayat yang turun kepada kamu, kepada kalian. Andaikan ayat itu turun kepada kami, tentu kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Coba perhatikan kalimat ini ya. Kata si Yahudi, andaikan ayat itu turun kepada kami, maka akan kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Sehingga mereka menjadikan hari raya itu berdasarkan peristiwa sejarah. Dan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Lalu Umar bertanya, ayat apa yang kau maksud? Kemudian si Yahudi ini mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lalu kata Umar, aku tahu kapan ayat ini turun? Di hari apa ayat ini turun? Di mana ayat ini turun? Dan kita bisa lihat, kaum muslimin, para sahabat, tidak menjadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari besar. Sehingga mereka tidak mencatat itu di hari apa. Mereka tidak jadikan itu sebagai kesempatan di hari besar. Tayyip. Inilah prinsip yang bisa kita tangkap dari kesimpulan dari beberapa riwayat yang tadi kita sampaikan. Bahwa hari besar dalam Islam itu Allah yang milih, bukan karena latar belakang sejarah. Makanya sahabat tidak pernah merayakan hari kemenangan Perang Badar. Atau mereka juga tidak merayakan hari kemenangan Fathu Mekah. Mereka juga tidak merayakan hari kemenangan, apalagi misalnya penaklukan Khaibar dan seterusnya. Padahal mereka mendapatkan kemenangan yang besar dalam peristiwa-peristiwa perang-perang semacam ini. Tapi mereka tidak menjadikannya sebagai hari kemenangan. Hari besar, tidak. Karena hari besar sekali lagi tidak atas latar belakang peristiwa, tapi hari besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang milih. Sehingga jangan sampai kita membuka peluang ya. Hari bekam internasional, hari apalagi misalnya hari perang internasional atau hari ini internasional. Jangan sampai membuka peluang seperti itu dengan menggandengkan satu hadis yang itu tidak ada hubungannya. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung kami persilahkan. Baik, silakan. Putus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harta anak yatim dalam bentuk tabungan atau deposito dengan jumlah yang banyak di atas nisab wajib dikeluarkan zakatnya? Kalau harta itu dipersiapkan untuk biaya hidup dan pendidikannya, apakah ada jalan agar harta itu tidak bisa apakah ada jalan agar harta itu tidak habis selama bertahun-tahun? Syukran. Baik. Apakah anak yang belum balig wajib untuk bayar zakat? Ada khilaf di antara ulama dan kemarin sudah kita bahas ini. Dan pendapat yang benar adalah mereka juga wajib membayar zakat. Dan yang nanti akan membayar zakat adalah walinya. Diambilkan dari harta anak yatim ini yang dia belum balig kemudian dibayarkan oleh walinya. Karena itu, jika kita menghendaki agar harta ini tidak berkurang, ya, maka bisa diwujudkan dalam bentuk properti. Misalnya dipakai untuk beli tanah atau beli sesuatu yang tidak wajib dizakati. Kalau diwujudkan dalam bentuk emas, tetap wajib dizakati, karena emas harus dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau diwujudkan dalam bentuk lahan, tanah, atau diwujudkan dalam bentuk apa lagi misalnya, yang dia mudah untuk dijual, tapi tidak mudah termakan inflasi, maka nanti tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, mau tanya. Kalau zakat mal itu boleh disalurkan kepada calon istri sebelum menikah. Terus satu lagi tetapkan begini. Kita akan usaha bagi hasil. Terus yang hasil tahun ini hasilnya diambil teman saya mungkin kurang lebih sekitar 200 juta. Terus saya tahun berikutnya, apakah hasil yang diambil teman saya nanti saya juga ikut kena zakat malnya atau zakat mal saya di tahun berikutnya? Usaha, hasilnya sudah dibagikan? Belum, begini Ustaz, hasilnya yang tahun ini diambil teman saya sebesar 200 juta. Terus membagi untuk hasil saya nanti tahun berikutnya, begitu. Apakah untuk yang diambil teman saya nanti saya kena zakatnya separoh atau tidak? Atau zakat saya nanti di bulan berikutnya untuk pendapatan saya yang 200 juta itu? Tayyib. Barakallahu. Apakah zakat mal boleh diserahkan untuk calon istri? Nah, insya Allah. Kalau ini tujuannya dalam rangka untuk mukaddimah nikah, maka tidak boleh diambilkan dari zakat mal karena Anda punya kepentingan di situ. Sehingga kalau Bapak misalnya melamar seorang wanita dan Bapak berharap lamaran itu diterima, lalu ketika bayar zakat diserahkan kepadanya zakatnya, zahirnya tidak diperbolehkan karena berarti nanti bapak mendapatkan manfaat. Lamaran itu diterima berkat zakat yang bapak berikan kepadanya. Nah, jadinya kan ada manfaat zakat yang kembali kepada pribadi muzaki. Maka tidak boleh diberikan kepada calon istri. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan pernikahan misalnya, diberikan kepada wanita yang tidak mampu, ya sah-sah saja dan diperbolehkan. Wallahu alam. Selanjutnya untuk bagi hasil tadi. Jadi pada prinsipnya ketika ada sebuah unit usaha, ya, ada sebuah unit usaha yang unit usaha itu adalah unit usaha trading, ya. Maka di sini terjadi pencampuran harta dari pemodal 1, pemodal 2, pemodal 3 mungkin ya. Ada beberapa orang yang turut modal. Jadilah dia sebuah unit usaha trading. Maka yang dizakati adalah stok. Satu ini. Kemudian stok ini milik siapa? Milik tiga orang ini. A, B, C. Nah, apakah dia dikeluarkan zakatnya ketika masih bergabung ataukah setelah dibagikan ke masing-masing? Ulama beda pendapat. Dan pendapat yang kami sarankan adalah di sini dibahas oleh para ulama tentang malul khultah. Harta yang bergabung, harta gabungan, harta campuran. Ulama beda pendapat. Kalau pendapat Malikiyah, malul khultah yang wajib dizakati hanya binatang ternak. Kalau bukan binatang ternak, tidak. Tapi kalau kita menggunakan pendapat Syafi'iyah dan Hambali dalam sebagian riwayat, malul khultah wajib dizakati. Sehingga zakatnya di stoknya ini. Ketika jadi masih menjadi milik bersama. Tayyib. Lalu jika di situ ada potensi keuntungan, ya, ada potensi keuntungan plus 200 juta. Ya. Selama 200 juta ini sudah ada dan dia bertahan selama rentang 1 tahun, 1 haul, maka wajib Anda keluarkan zakatnya. Tapi kalau 200 juta ini belum ada, ya, atau bercampur dengan stok, maka dia dizakati sebagai harta bersama. Setelah dikeluarkan zakat, baru dipisahkan 200 juta menjadi hak milik bapak pribadi. Wallahu a'lam. Nah, baik, silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Ustaz mau nanya, apabila seseorang bekerja di lembaga ribawi dan hartanya itu sudah masuk nisab dan haul, apakah wajib dizakati? Yang kedua, apabila hartanya itu bercampur dengan hasil usaha, apakah harus dipisah atau zakatinya dicampur bisa? Syukran Ustaz. Apakah orang ini sudah tahu ilmunya kalau dia bekerja di daerah yang haram? Sudah, tapi belum meninggalkan. Sudah, tapi belum bertobat. Nggih, iya Ustaz. Baik. Syukran Ustaz. Tayyib, untuk yang pertama, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yakbalu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min gulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Dan Allah juga tidak menerima zakat dari hasil harta khianat, dari hasil gulul. Ada pemahaman sebagian orang, harta haram, ini kan harta kotor. Lalu dia dizakati. Dan fungsi zakat akan mensucikannya. Maka ketika dizakati, harta haram itu berubah menjadi harta berubah menjadi harta halal gitu. Karena sudah tersucikan dengan dizakati. Ini prinsip yang jelas salah. Gak ada Islam mengajarkan kayak gini. Terus gimana Pak yang benar? Harta haram kalau gak boleh dizakati kan berarti nanti mengendap terus. Harta haram tidak boleh dizakati tapi dia dikeluarkan semua. Semua dikeluarkan. sehingga tidak boleh disimpan. Kasihkan orang lain semuanya. Loh, nanti saya dapat berapa? Ya nggak dapat apa-apa, kan ini haram. Kamu nggak boleh nyimpan. Yang dizakati itu harta halal, lalu dizakati sehingga dia semakin berkah. Tapi kalau harta haram, dizakati ya tetap haram. Dan zakatnya tidak diterima. Ini zakat yang ya, tidak sah. Karena zakat harus bersumber dari sesuatu yang halal. Yang haram percuma saja dizakati. Ibarat ada orang punya najis. Lalu najisnya itu dibuang sebagian. Sisanya masih najis. Ini apakah si najis sisa ini berubah jadi suci? Tidak. Beda dengan benda suci. Dan di kanan kirinya ada kotoran. Lalu dibersihkan kotoran itu. Setelah dibersihkan, maka dia berubah jadi benda yang murni suci. Karena itu zakat dari harta haram tidak sah. Sehingga prinsip semacam ini, harta haram ketika dizakati jadi halal, ini prinsip yang salah. Ya. Yang benar gimana? Harta haram keluarkan semuanya. Jangan ada yang disimpan. Karena itu bukan haknya. Sehingga kalau yang bersangkutan sudah tahu bahasanya pekerjaannya adalah pekerjaan haram. Dan penghasilannya penghasilan haram. Kok dia masih bertahan? Ya ini salah besar. Ya. Harusnya dia segera bertobat kepada Allah sebelum mau menjemput, sebelum kematian menjemput. Dan dia mohon ampun kepada Allah karena orang yang makan riba nanti ketika di padang mahsyar ditantang perang oleh Allah Azza wa Jal. Dibangkitkan dalam bentuk sempoyongan seperti orang gila yang tercekik, kata Ibnu Abbas. Dan masih banyak ancaman yang lainnya, termasuk di alam kubur dia berenang di sungai darah. Sehingga kita tekankan kalau sudah tahu segera keluar. Resign dan jangan takut, rizki Allah yang ngatur, bukan perusahaan yang ngasih. Kalau orang punya tekad kuat, insya Allah akan digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.